السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلماء أولياء، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأصفياء وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته ذوي الأخلاق الخلق الصلحاء وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الجزاء، أما بعد، حبائبنا الكرام وعلماءنا العظام، para habaib yang mulia, utamanya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saddaf atolahullahu umrah wa baqahullahu bisalamah ma'asyikha wal'afiyah, amin. Para ulama al-mukarramin, khususipun Kiai Abdillah saking Glamor ingkang mulya, mugi-mugi dipanjangaken umur kali Allah, dipun paringi sehat wal afiat, lan sedaya para hadirin para ulama ingkang mulya, muka-muka sedaya habaib sedaya ulama dipun paringono panjang umur kali Allah, kangge mimpin kula panjenengan, ngarahaken kula panjenengan. Alhamdulillah biwasatati hadzal majlis, kelawan lantaran majlis sekalipun tiyang agung Habib Ja'far bin Syaikhon As-Sakkah, ugi-mugi kita sedaya pinaringono rahmat saking Allah, kinaringono maunah saking Allah, kinaringono tambah taufik hidayat saking Allah, diparingi barokah saking Allah, barokah imani, barokah islami, barokah amal-amal ibadai, muka-muka sedoyo meningkat sedoyo akhlakipun, muka-muka ketularan akhlaki Habib Ja'far, amin. Para rawuh ingkang langkung gatos malih, monggo mikiraken generasi kita ingkang badhe dugi. Menawi kula panjenengan saged celak kalih para habaib, kula panjenengan saged celak kalih para ulama, terus pundi mangken anak putu kula panjenengan kula rawuh. Muga-muga saged jatuh dhateng para ulama, saged jatuh dhateng para habaib, ningali ajaran-ajaran sing mlebet teng Indonesia niki pun luar biasa. Luar biasa apa yang dikatakan aliran Islam liberal campur ngacak-ngacak agama kita wis metu teko lan agama Islam ora kukum-kukum dipun reksa kula sampean anak putu kula panjenengan kukum-kukum tetep wonten belakangipun para hadaib salafin salihin pun kate werna-werna kala wau mulih saking Habib Abu Bakar atau satos, wa kullu khairin fittida'i man salaf, wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Kebagusan-kebagusan wuruan akhlak, akidah, ibadah niku wuruane wong sing kuno-kuno, mulai saka zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman hamalatul ilmu, imam-imam ngantos dumugi Habib Ja'far, ngantos dumugi Kiai Habib kulito Quran ikan gagus saya ini orang. Tapi wakul nusar yang tidak iman salaf, keelean-keelean, kerusaan akhlak, perusahaan moral, perusahaan segala macam. Niki sedoyo saking gawen-gawenane wong sing anyar-anyar. Berapa macam aliran yang masuk ke Indonesia sekarang. Hati-hati. Alaikum bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khulafa'ir rasyidin. Kalau kita cepengi sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cepengi sunnah para khulafa'ir rasyidin. Ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah. Atau seratus kalau rawuh. Penggilan semangat ini. Insya Allah Allah kusimpon. Lek generasi kula panjenengan mugon pasti tetap kalian para hadal ulama. Sing kula amratakan dos pundi kudu kula sampean bisa kula rawuh. Nek mboten hati-hati sakniki bahaya. Sak temene Allah cukup ngelingaken. Belum pernah Indonesia mendapat musibah seperti sekarang. Kula mulai sekilik mboten nate wonten kejadian di Indonesia kaya semangat ini, Pak. Mana yang angin puyuh, mana tanah longsor, mana tsunami, mana halilintar, mana angin lesus, mana banjir segala macam. Boten nate koyok-koyok ini boten nate. Masya Allah, penawi boten lepat. Niki kang dipunjawaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam yang fa'id tazkir, ja'ati tazkirah. Wes payilinge ulama dadi gak manja. Pailingi khabaib buatan makan. Pailingi para kiai buatan makan. Awas langsung pailing saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun oleh bangkan yang Nabi Musa. Dikandani ini tetap menentang. Ba'asalna alaihim sayyarat arim. Dicolong Nabi Allah banjir panjang. Dibli-dibli dan ikhbatkan Nabi Musa. Jaluk hilang no, sanggup jadi wong nurut. Jaluk nonang Allah ijal banjir. Petang kalau dinongkas kumat manan kelakuan. Teko, kontrofaib, waljarot, walkumal. Macam-macam bencana digerojot oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sing kodok, sing tumo, sing walang. Boten kaya walang ini, kaya walang ini paling langgar tanduran. Kalau mau makropos bergawalang orang. Dipin-dipin dengan Nabi Musa. Akhirnya dijaluk dengan Nabi Musa. Hilang walanya. Petang puluh dina kumat mali orang lalu. Alhamdulillah. Itu sekindongan cak teman Indonesia ini. Cuma bocok diterus namanya. Sampai ketekan walang. Iso robo istana-istana itu orang. Iso robo bangunan-bangunan maksiat itu. Tapi muka-muka nanti paling enak tahu baik hidayat dari Allah. Masih paling pelopuat ini masalah akidah. Sekali lagi akidah, pegang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ojo nganti sembrono sekolah no putra. Ojo nganti sembrono belajar no putra. Ojo kolektekan pesantren. Boten muka-muka kalau sampai asal barokah kaya kejak bar. Asal barokah pun kalau sahabat itu kan rauh. Asal barokah para ulama ingkang rawuh, asal barokah pun para guru-guru, tapi usaha medunya akhirat, akhirnya gembuk, pengsawarahan, dinasakati Quran makan, nasihati hadis makan, nasihati taulul ulama makan, sehingga sarang-sarang jatuh yang akan serang medunya akhirat. Semangat ini, sangat matur kasuhun, romat ini, sederet sepasuran, datang romo hadir taufik, kita sakit dan salah akan kondisi ini para masyarakat sak enten muka-muka pasuran tambah jadi wakil dan kegolosin aman terus daerah yang kan makmur terus daerah yang kan ahli sunnah wal jamaah semantan penari wakil salah lepat dengan tentu bukan orang habaib kalau dari ada kesalahan saya minta maaf khususnya kepada hadir taufik ala wa akhiran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got it.